saat kita bersama. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa diku menafikan cinta karena cinta tersirat bukan tertinggal. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba kusatukan. Mungkin cobaan untuk bersahabatan, atau mungkin semua takdir Tuhan. Terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinar.